Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. تبدأ masuk pada bab yang keenam. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. حدثنا أبو اليمان الحاكم ابن نافع. أبو اليمان namanya adalah Al-Hakam ibn Nafi. Kadang-kadang sebagian riwayat mengatakan hadasana Al-Hakam ibn Nafi. Yang dimaksud adalah Abu Yaman. Namanya Al-Hakam ibn Nafi. Abu Yaman nama kunyahnya. Nah. Menceritakan kepada kami Abu Yaman. Namanya Al-Hakam ibn Nafi. Qala akhbarana Su'aib. Mengkhabarkan kepada kami Su'aib. Su'aib ibnu Abi Hamzah. Ya, Dinar Al-Hamsi. Nah, termasuk murid Az-Zuhri yang kokoh hafalannya. Nah. An Az-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri. Siapa namanya? Muhammad bin Ismail bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Shihab. Ya. Kadang-kadang di periwayatan hadis disebut Az-Zuhri atau kadang-kadang disebut dengan Ibn Shihab. Ya. Yang dimaksud adalah itu juga. Ibn Shihab, ya Az-Zuhri. Nah. Zuhri ini merupakan nisbah, ya, disandarkan kepada kakeknya yang paling tinggi, Zuhroh namanya, sehingga disandarkan dengan Zuhri. Qala akhbaruni Ubaidullah ibnu Abdullah ibni Utbah ibni Mas'ud. Nah, telah disebutkan Ubaidullah ibnu Abdullah siqatun faqih sabtun. Ya, orang yang siqah, kemudian juga faqih, dan juga kokoh hafalannya. Nah, min talamid Ibn Abbas, ya, tabi'in, muridnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ana Abdullah Ibn Abbasin akhbarahu. Sesungguhnya Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengkhabarkan kepadanya. Habrul Ummah, ulamanya umat ini, Abdullah ibn Abbas. Anna Aba Sufyan ibn Harb. Sesungguhnya Abu Sufyan ibn Harb. Siapa nama Abu Sufyan? Namanya Sakhr ibn Harb bin Umayyah bin Abdi Shamsin bin Abdi Manaf. Ya. Bertemu dengan Nabi SAW pada kakeknya Abdul Manaf. Ya. Kalau nasab Nabi SAW siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim. Ya. Bin siapa? Abdul Manaf. Ya. Jadi ketemu pada kakeknya Abdul Manaf. Ya. Sehingga masih ada hubungan kerabat dengan Abu Sufyan. Nah, ketemu pada kakeknya keberapa ini? Ya. Keempat. Nah, Abdul Manaf. Ana Aba Sufyan ibn Harb akhbarahu. Sesungguhnya Abu Sufyan ibn Harb mengkhabarkan kepadanya, mengkhabarkan kepada Ibn Abbas. أن هرقل هرقل هرقل أرسل إليه في ركب من قريش. Sesungguhnya Herakl atau Herakl mengutus kepadanya pada rombongan dagang dari Quraisy. Nah, mengutus untuk menerima tamu rombongan dagang dari Quraisy. Di mana Herakl ini merupakan Raja Romawi. Nah, Raja Romawi. Namanya Herakl. Ya. Dikasrohkan ha-nya. Hi dan difathahkan ro-nya. Disukunkan kof-nya. Herakl-u. Ya. Herakl atau kita singkatnya. Nah, ini nama Raja Romawi. Ya, di mana Romawi diberikan lakob julukan Kaisar. Ya. Sebagaimana Raja Faris diberikan lakob Kisra. Ada Kisra, ada Kaisar. Ya. Kalau Kisra ini bagi Raja Faris. Kalau bagi Raja Romawi, Kaisar. Dan ketika itu, Raja Romawi namanya Herakl. Nah, bahwasanya Herakl dia menerima tamu rombongan dagang dari Quraisy. Kanu tujaran bi Syam fil muddati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mada fiha Aba Sufyan wa kuffar Quraisy. Mereka berdagang ke negeri Syam. Ya. Pada saat berlaku perjanjian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Sufyan dan juga orang-orang kufar Quraisy. Nah, para ulama menyebutkan yang dimaksud perjanjian di sini adalah perjanjian Hudaybiyah. Nah, ketika perjanjian Hudaybiyah, pencatatan senjata antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar Quraisy ketika itu, nah, tidak saling menyerang, tidak saling membunuh satu dengan yang lainnya, yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah, di mana batas waktu perjanjian tersebut sebagian mengatakan selama 10 tahun. Selama 10 tahun pencatatan senjata. Tidak saling berperang, tidak saling membunuh. Nah, ada juga riwayat yang lain yang menyebutkan bahwasanya waktunya itu adalah 4 tahun. Ya. Waktu perjanjian Hudaybiyah. Nah, tapi pendapat yang pertama lebih masyhur. Itu waktu gencatan senjata selama 10 tahun. Akan tetapi, orang-orang kufar Quraisy mereka melanggar janji. Yeah. Melanggar janji hingga akhirnya Nabi SAW pun memerangi mereka pada tahun 8 Hijriyah. Yeah. Terjadi apa? Fathu Mekah. Nah, pembukaan kota Mekah. Teh. Ketika masa perjanjian, perjanjian Hudaybiyah, disebut perjanjian Hudaybiyah, dikatakan di tempat yang namanya Hudaybiyah. Nah, ketika perjanjian tersebut, mereka orang-orang kufar Quraisy, yang ketika itu dipimpin oleh Abu Sufyan, mereka berdagang ke negeri Syam. Ini kebiasaan orang-orang Quraisy. Li ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Kebiasaan orang-orang Quraisy melakukan rihlah, perjalanan, yakni perjalanan untuk berdagang. Di musim dingin dan musim panas. Ya, musim dingin ke negeri ini, musim panas ke negeri yang lain. Ini kebiasaan mereka. Nah, dan ketika saat perjanjian tersebut, mereka melakukan ekspedisi dagang ke negeri Syam. Nah. Fa'atauhu wahum bi'liyah. Mereka mendatangi Herakl dalam keadaan mereka di tempat yang namanya Ilia. Nah, sebagian mengatakan Ilia ini Baitullah, Baitul Maqdis, sebagian mengatakan. Nah, jadi Herakl mengundang mereka, kemudian mereka pun mendatanginya di tempat yang namanya Ilia. Nah, pada'ahum fi majlisihi. Herakl mengundang mereka di majlisnya. Pada'ahum wa hawlahu udhuma'urum. Herakl mengundangnya dan di sekitarnya para pembesar-pembesar Romawi. Nah, ثم دعاهم بدأ بترجمان. Kemudian mengundang mereka dan juga mengundang orang yang bisa menerjemahkan. Ini bisa dibaca tarjuman atau tarjaman atau sebagaimana juga terjuman. Nah, penerjemah. Faqala ayyukum aqrabu nasaban bihadha ar-rajul alladhi yaj'umu annahu nabi. Herakl mengatakan, siapakah di antara kalian yang paling dekat nasabnya, kekeluargaan dengan laki-laki ini yang mengaku bahwasannya nabi? Ya, jadi sampai berita tentang Nabi SAW ini ke negeri Syam, ke negeri Romawi juga sampai. Nah, ya, sehingga ketika datang rombongan dagang dari orang-orang Quraisy, Herakl bertanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya, kekeluargaannya, ya, dengan laki-laki ini, dengan Nabi Muhammad SAW yang dia mengaku sebagai nabi. Qala Abu Sufyan, qultu ana aqrabuhum nasaban. Berkata Abu Sufyan, saya yang paling dekat nasabnya, ya, dengan orang tersebut. Dikatakan ketika itu tidak ada dari Bani Abi Manaf melainkan Abu Sufyan. Nah, dan telah dijelaskan tadi secara nasab ada kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketemu di kakeknya yang bernama siapa? Abu Manaf. Ya. Antara Abu Sufyan dengan Nabi SAW. Kalau Abu Sufyan kan namanya Suhr bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syamsin bin Abdi Manaf. Ya. Adapun Nabi SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdi Manaf. Ya. Jadi masih ada ikatan kekeluargaan. Nah, faqala annuhu minni. Dia mengatakan, Herakl mengatakan, ya, dekatkanlah orang ini kepadaku. Dekatkan Abu Sufyan kepadaku. وَقَرِّبُوا أَسْحَابَهُ فَجَعَلُوهُمْ إِنْدَ ظَهْرِهِ. Dan dekatkan juga teman-temannya. Ya. Dan jadikanlah mereka di belakangnya. Nah, sebagian mengatakan ketika itu rombongan dagang Abu Sufyan ini berjumlah 30 orang. Nah, dan di antara 30 ini yang paling dekat nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Sufyan. Yeah. Nah, dan juga ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwasanya ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat-surat kepada para raja, ya, mengajak untuk masuk Islam. Nah, di antaranya sampai juga surat kepada Herakl, ya, ajakan untuk masuk Islam. Nah, sehingga ketika datang rombongan dagang dari orang-orang Quraisy, Herakl, ya, bertanya kepada mereka tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali kepada hadis. Summa qala litujmanihi qul lahum inni sa'ilun hadha ar-rajula fa in kadzabani fakadzibuh. Herakl mengatakan kepada penerjemahnya, ucapkan kepada mereka, sesungguhnya aku akan bertanya kepada orang ini. Kepada siapa? Kepada Abu Sufyan. Kalau seandainya dia berdusta kepadaku, maka dustakanlah oleh kalian. Ya. Ya. Disimpan tadi teman-temannya di belakang Abu Sufyan. Nah, kalau Abu Sufyan dusta, dustakan oleh kalian. Fawallahi laulal haya min ayya'siru alayya kadiban lakadabtu anhu. Kata Abu Sufyan, demi Allah, kalau saat ini bukan karena malu, ya, tudingan kepadaku sebagai pendusta, niscaya aku akan berdusta tentangnya. Nah, ya, ini menunjukkan bahwasanya sifat dusta itu sifat yang jelek, ya, bahkan menjadi uruf kebiasaan. Nah, di tengah-tengah masyarakat Arab ketika itu, bahwasanya dusta itu perbuatan yang jelek. Nah, sehingga Abu Sufyan ketika itu berkata jujur tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun musuhnya. Ya, tapi dia berkata jujur tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan mereka, orang-orang Quraisy sendiri, menganggap dusta itu perbuatan yang jelek. Apakah dikarenakan mengambil syariat sebelumnya atau secara kebiasaan, ya, sudah dicap sebagai perbuatan yang jelek. Nah, Syekh Abu Sufyan pun berkata jujur kepada Herakl tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa kana awwala ma sa'alani anhu an qala kaifa nasabuhu fikum. Kemudian awal pertama kali yang ditanyakan oleh Herakl kepadaku tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, kaifa nasabuhu fikum. Bagaimana nasabnya, ya, orang yang mengaku Nabi itu di tengah-tengah kalian. Nah, qultu, kata Abu Sufyan, wa fina dunasabin. Dia adalah orang yang memiliki keturunan yang baik di tengah-tengah kami. Ya, dia adalah orang yang berketurunan bangsawan. Nah, ya, kalau lihat nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasab yang mulia. Nah, Abdul Muttalib, orang terpandang. Bahkan salah satu di antara pimpinan Quraisy ketika itu. Nah. Qala fahal qala hadal qawla minkum ahadu qattun qablahu. Kemudian Herakl bertanya lagi, apakah ada orang yang mengucapkan ucapan ini di antara kalian sebelumnya? ya, seruan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menjauhi kesyirikan. Apakah ada, ya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang mengatakan demikian di antara kalian? Qultu la. Kata Abu Sufyan, ya ada. Ya. Qala fa hal kana min abaihi min malak? Harakah bertanya lagi. Apakah ada di antara nenek moyangnya yang menjadi raja? Qultu la. Kata Abu Sufyan, tidak. Nah. Qala fa asrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum? Harakah bertanya lagi. Apakah orang-orang yang terkemuka yang mengikutinya, ataukah orang-orang yang lemah di antara mereka? Fakultu bal du'afa'uhum. Aku katakan, ya, akan tapi yang mengikuti Muhammad ini adalah orang-orang yang lemah di antara mereka. Fuqara wal masakin. Ini min babil aglab. Ya, kebanyakan. Ya. Di antara mereka ada orang-orang yang mulia. Nah, yang memiliki kedudukan di tengah-tengah umatnya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, memiliki kedudukan di tengah-tengah umatnya ketika itu. Ya, tapi ketika ditanya oleh Herakl tentang siapa yang mengikutinya, kemudian ya, Abu Sufyan menjawab, orang-orang yang lemah di antara mereka ini kebanyakannya. Ya, kebanyakan yang mengikuti dakwah tauhid yang diajarkan Nabi SAW, orang yang lemah. Nah, fuqara wal masakin, dan juga budak-budak ketika itu seperti Bilal, nah, atau keluarga Yasir, nah, Sumayyah, kemudian juga Amr bin Yasir. Barakallahu fikum. Ya. Ini juga merupakan dalil bahwasanya kebenaran itu bukan diukur dengan melihat pengikutnya. Ya. Kalau pengikutnya orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki kedudukan, oh berarti dakwahnya benar. Tapi kalau yang mengikutinya orang-orang yang lemah, berarti dakwahnya salah. Ini bukan menjadi patokan. Ya. Bahkan prinsip yang semacam ini adalah prinsip-prinsip jahiliyah. Ya. Di antara sebab kenapa mereka memandang dakwah Nabi SAW itu salah, sesat, dan lain sebagainya. Dikarenakan mereka melihat yang mengikutinya. Yang mengikutinya kebanyakan di antara para du'afa. Ya, orang-orang yang lemah. Sehingga mereka menganggap dakwah Nabi SAW ini dakwah yang tidak benar. Nah, sekali lagi, menganggap kebenaran dakwah dengan yang mengikutinya dari kalangan pembesar-pembesar suatu kaum, ini adalah prinsip-prinsip jahiliyah. Qala ayajiduna am yanqusun. Herakl mengatakan lagi, apakah bertambah orang yang memeluk Islam itu ataukah berkurang? Qultu bal yajidun. Aku berkata, kata Abu Sufyan, bahkan bertambah. Ya, bukan berkurang, tapi bertambah, terus bertambah. Qala fa hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan li dinihi ba'da ay yadkhula fihi? Herakl berkata lagi, apakah ada seseorang yang murtad di antara mereka dikarenakan dongkol kepada agamanya setelah masuk ke dalamnya? Apakah ada yang murtad? Qultu la. Kata Gus Ben mengatakan, tidak ada yang murtad. Ya, bahkan semakin kokoh keislaman para sahabat yang masuk Islam ketika itu. Nah. Qala fa hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala? Herakl mengatakan lagi, apakah kalian menuduhnya sebagai pendusta sebelum dia mengucapkan apa yang dia ucapkan? Qultu la. Kata Abu Sufyan mengatakan, aku tidak. Sebelum beliau mendakwahkan tauhid, ya, orang-orang Quraisy tidak menuduh Nabi sebagai pendusta. Ya, bahkan terkenal di tengah-tengah mereka yang sebutan apa? Al-Amin. Ya, orang yang dipercaya. Nah, apapun yang diucapkan oleh Nabi, mereka mempercayainya ketika itu. Sampai digelari Al-Amin. Ya, tapi ketika Nabi SAW mengajak mereka untuk mengucapkan La ilaha illallah, baru mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan kadzab. Sahirun kadzab diantaranya. Tukang sihir, pendusta. Padahal sebelumnya mereka, mengenal Nabi bukan seorang pendusta, bahkan seorang yang jujur. Sampai digelari dengan gelar Al-Amin tadi. Bahkan sampai ketika Rasulullah berdiri di suatu bukit. Ya, dan mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, mengumpulkan mereka. Apakah kalian akan membenarkan aku? Kalau aku khabarkan di belakang bukit sana, ada pasukan yang hendak menyerang kalian. Mereka mengatakan, iya. Kami tidak memandang engkau, melainkan engkau adalah orang yang jujur. Ya. Sampai walaupun Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada mereka, di belakang bukit sana, ada pasukan yang akan menyerang kalian. Walaupun mereka belum melihatnya, mereka akan mempercayai apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Ya. Tapi ketika Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, kulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Baru mereka mendustakan Nabi SAW. Wassalam. Nah. Qala fahal yaghdiru? Herakal mengatakan lagi. Apakah dia berbuat curang? Ya, melanggar janji? Qultu la. Aku berkata. Ya, Abu Sufyan. Padahal ketika itu masih dalam keadaan kafir. Jujur. Ya, menyebutkan tentang keadaan Nabi SAW. Wassalam. Ya, mengatakan tidak. Beliau bukanlah orang yang berbuat curang. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Dan kami bergaul dengannya pada waktu yang kami tidak mengetahui kalau dia melakukan perbuatan tersebut. Ya. Dan maksudnya mereka bersama dengan Nabi SAW. Mereka melihat bagaimana perbuatan-perbuatan Nabi SAW. Dan selama bergaul dengan Nabi SAW, mereka tidak melihat sifat curang yang ada pada Nabi SAW. Nah, hadis ini panjang. InsyaAllah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nabtabi ila huna. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.